Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih. Sekarang assalam. Salam atau salaf pesanan. Jual beli dengan pesan. Assalam wa yusama assalam adalah bai'u syai'in mausufin fi zimmati bisamanin mu'ajjal. Menjual sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya, tapi dalam tanggungan, berarti tidak saat itu, tapi dalam tanggungan, dengan pembayaran di muka. Orang pesan barang, disebutkan cirinya, punya orang pesan motor mereknya ini, kan yang ini tahun sekian, itu kan sesuatu yang disifati, kan jelas sifatnya. Terus fizimah dalam tanggungan, berarti bukan dibayar sekarang, tapi bukan diserahkan sekarang, tapi nanti. Tapi dengan apa bisa manin muajjal, dengan pembayaran apa cash. Jadi bayarnya apa? Kontan saat itu, barangnya nanti. Itu namanya salam atau salaf. Dan ini termasuk apa penjualan yang dikecualikan dari menjual sesuatu yang apa tidak ada. Tapi di sini dianggap ada karena disebutkan sifatnya dengan harga sekian, timbangan sekian, dan waktunya juga dijelaskan kapan diserahkannya. Di antara hikmahnya adalah pembolehan pemesanan ini dengan pembayaran di muka adalah orang membutuhkan sesuatu, tapi dia tidak mendapatkan di tempat lain, nggak ada, dan hanya ada di Sipulan, tapi Sipulan tidak bisa menyediakan sekarang, dan dia percaya sama Sipulan. Maka terus si Pulan dia tidak punya uang apa untuk mengolahnya, maksudnya butuh uang pembayaran didahulukan, maka disyariatkan salam. Dan di sini pembeli disebut musallim, sedangkan penjual disebut musallam ilaihi, dan barangnya disebut al musallam fihi, sedangkan pembayarannya disebut ra'su malis salam. Jadi orang yang membeli disebut musallim, yang penjual apa musallam ilaihi, dan apa barangnya disebut musallam fihi, ya, dan apa pembayarannya disebut ra'su malis salam. Dan pensyariatan salam ini ada dalam Alkitab juga As-Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ashhadu anna salaf al-madmun ila ajal qad ahalahu Allahu fi kitabihi wa azina fihi. Saya bersaksi bahwa as-salaf pemesanan yang dalam tanggungan jaminan itu telah dalam tanggungan nanti, ya, telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, orang-orang yang beriman, bila kalian saling bertransaksi dengan apa? Hutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Yang namanya jual beli dengan sistem hutang bisa jadi pembayarannya yang nanti, bisa jadi barangnya yang nanti, sama-sama kan hutang itu kan. Apalagi yang namanya asal jual beli kan asal sistem barter kan dulu. Maksudnya barang dengan barang, bukan uang dengan barang itu kan. Jadi di sini ketika berjual beli dengan sistem piutang dianjurkan untuk ditulis. Dan di sini hutang di situ mencakup baik pembayarannya yang dibayarkan nanti apa ditangguhkan atau barangnya yang menjadi hutang yang diserahkan nanti. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinah wa hum yuslifuna fis simar as-sanah was sanataini faqala man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke kota Madinah dan mendapatkan orang-orang di situ mereka suka melakukan akad salam pemesanan kurma dalam jangka 1 tahun atau 2 tahun. Maksudnya nanti dibayarnya tahun depan atau 2 tahun depan. Itu kebiasaan mereka. Maka Rasul mengatakan, man aslafa, barang siapa melakukan akad pemesanan, fal yuslif fi kailin ma'lumin, maka hendaklah melakukan akad pemesanan pada barang apa yang takarannya apa ma'lum. Diketahui berapa so itu kan berapa liter wawaznin ma'lum dan timbangan yang ma'lum kalau barangnya yang timbang berapa kilo ila ajalin ma'lum sampai waktu yang diketahui. Jadi takarannya atau timbangannya dan waktunya harus diketahui. Ini berarti di sini pembolehan Rasulullah. Jadi Rasul tidak mengingkari akan tetapi memberikan batasan. Kemudian Ibnu Munzir mengatakan ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli al-ilmi ala anna salama jaizun. Orang yang kami kenal dari kalangan ulama telah sepakat bahwa salam itu boleh. Di sini Ibnu Munzir menukil ijma' dari ulama-ulama yang beliau hafal bahwa mereka sepakat bahwa salam itu boleh. Dan ini tadi pengecualian dari larangan Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang tidak ada pada kamu. Atau juga ada larangan naha an yabi al-mar'u ma laisa indahu. Rasul melarang seorang menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Maksud tidak dimiliki di sini adalah tidak mampu untuk menyerahkannya. Seperti punya orang itu kan, atau ikan di sungai atau burung di udara itu kan tidak bisa diserahkan. Tapi kalau akad pemesanan di sini apa? Bisa diserahkan. Kemudian syarat-syarat salam di sini supaya akad ini sahih maka sebenarnya syarat-syarat ada pada pembayaran, ada pada barang yang dipesan yang apa menjadi apa ya barang yang dipesan. Adapun pada pembayaran maksudnya uangnya. Pertama syaratnya ayyakuna ma'lumal jinsi. Diketahui jenisnya. Apa dibayarnya dengan rupiah atau dengan real atau dengan emas atau dengan perak, dinar, dirham. Jadi jenisnya jelas. Terus ayyakuna ma'lumal qadri. Ma'lumal qadri diketahui apa nilainya, ukurannya apa 100 ribu atau punya 2 gram atau 5 rial just apa nilainya nominalnya. Kemudian ayyu sallama fil majlis diserahkan saat itu. Jadi kan tadi pembayaran di muka kan berarti emang harus dibayar di muka. Jadi syarat pembayarannya ini pertama harus diketahui jenisnya apa rupiah, dolar atau dinar, dirham. Terus juga nilai apa nominalnya diketahui. Terus harus diserahkan apa saat itu di majlis. Itu syarat ra'sul mal. Sekarang syarat al-musallam fi. Syarat barang yang dipesan. Pertama, ayyakuna fi zimmati. Dalam tanggungan, dalam arti nggak dibayar, nggak diberikan sekarang, tapi dalam apa? Tanggungan. Kedua, ayyakuna mausufan bima yuaddi ilal ilmi bimiqdarihi wa awsafihi allati tumayyizuhu an ghairihi. Kay yantafi al-dhararu wa yanqati'a an-nisa'. Barangnya itu harus disebutkan ciri-cirinya. Supaya apa? Diketahui ukurannya, sifat-sifatnya yang bisa membedakan dari yang lain sehingga apa? Hilang unsur apa? Goror, ya, unsur untung-untungan dan juga terputus pertikaian supaya tidak bertikai. Kan saya pesan tadi yang kalau tidak dijelaskan jenisnya atau ukurannya didatangkan umpamanya yang satu kintal, terus padahal si pembeli mintanya umpamanya 50 kilo saja. Ya harus apa tadi fikailin ma'lumin wazin ma'lumin. Terus ayyakun al ajal ma'luman, ya waktu ya penyerahan barang itu harus apa diketahui kan ila ajalin maklum dalam hadisnya kan jelas waktunya apa diketahui apa tanggal 1 Ramadan umpamanya harus jelas itu kan. Terus Ramadan juga sebut Ramadan tahunnya itu kan. Terus boleh tidak sekarang pesan mesan padi satu kintal musim panen nanti dibayar musim panen, boleh tidak? Maksudnya waktunya tidak disebutkan tanggalnya tapi disebutkan pada musim panen. Di sini sebagian ulama mengatakan apa boleh saja kalau memang apa hal itu diketahui. Itu syarat barang yang dipesan. Kemudian isyaratul ajal, maksudnya pensyaratan waktu. Tadi kan yang namanya salam itu barangnya fi zimmah dalam tanggungan, katakan di apa di masa mendatang. Nah sekarang boleh tidak barangnya itu diserahkan sekarang juga itu pesan apa umpamanya pesan HP Nokia warna ini dan ini tahun apa model sekian. Terus uang dikasih, terus langsung orang itu ngasih apa? Barangnya. Padahal pesan kan? Di sini jumhur ulama mengatakan tidak boleh pesan kontan gitu. Karena namanya apa? Pesan barangnya apa? Ditangguhkan. Tapi di sini mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh. Bila saja ditangguhkan yang istilahnya sifatnya masih ada unsur apa? Untung-untungan itu kan dibolehkan. Apalagi yang jelas lebih lebih boleh. Jadi maksudnya yang nanti saja yang belum jelas barangnya belum kelihatan boleh, berarti lebih boleh lagi barangnya sudah kelihatan di depan mata. Nah, ini pendapat yang boleh. Maksudnya orang pesan saya pesan ini dan itu, dia ngira si pembeli itu barangnya tidak ada di gudang itu kan. Terus setelah uangnya diserahkan, langsung si penjual mengambil barang yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut, terus serahkan kepada si pembeli. Itu boleh. Kemudian, la yusyaratu fil musallam fihi ayyakuna indal musallam ilaihi. Barang yang dipesan itu tidak disyaratkan ada pada orang yang dipesan, pada pembeli. Tidak disyaratkan. Umpamanya nih orang ini bukan petani. Bukan apa? Petani. Kita pesan ke dia apa? Beras umpamanya kan. Pesan beras apa? Satu kintal. Dan dia menyanggupi. Ukurannya, waktunya sudah ditentukan. Boleh tidak? Di sini apa? Boleh. Atau orang pesan kurma itu kan. Pesan kurma, kita kan sering pesan kurma. Pesan kurma dengan apa? Omongnya satu dus atau dua dus. Uang kita silakan, tapi lebih dulu. Padahal dia nggak punya pohon kurma. Nggak jualan kurma juga. Boleh tidak? Boleh. Kenapa di sini? ada hadis Al-Bukhari meriwayatkan Muhammad ibnu Al-Mujarid mengatakan ba'asani Abdullah ibnu Syaddad wa Abu Burdah ila Abdullah ibni Abi Aufa. Abdullah ibnu Syaddad dan Abu Burdah mengutus saya untuk menemui Abdullah ibnu Abi Aufa. Keduanya mengatakan salhu hal kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fil hintah. Tolong tanyakan kepada dia, kepada Abdullah ibn Abi Aufa, apakah para sahabat Rasulullah SAW melakukan pemesanan pada gandum? Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Syaddad mengatakan, Abdullah ibn Abi Aufa mengatakan, kunna nuslipu nabita ahli syam fil hintati wasyairi wazzaiti fi kailin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Kami memesan gandum, syair, dan minyak kepada para petani Ahlus Syam. Para petani Ahlus Syam. Ada yang mengatakan Nabil itu adalah para petani. Ada yang mengatakan mereka orang-orang Nasara Syam. Kemudian kultu, saya berkata ila man kana asluhu indahu, ila man kana asluhu indahu, apa namanya, barang itu ada milik siapa, ada di siapa, itu kan barang yang dipesan itu, apakah orang-orang yang dipesan itu memang memiliki barang itu atau tidak. Qala Abdullah ibn Abi Aufa mengatakan ma kunna nas'aluhum an dzalika, kami tidak pernah bertanya kepada mereka tentang hal itu, enggak nanya apakah kalian punya barangnya atau tidak, tapi yang kami tanyakan apa kesanggupan mereka untuk mendatangkannya. Summa ba'asani ila Abdurrahman ibn Abza, kemudian Abdullah ibn Syaddad dan Abu Burdah itu mengutus saya menemui Abdurrahman ibn Abza. Fasa'atuhu, terus saya bertanya kepadanya, faqal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yuslifuna ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam walam nas'alhum alahum harsun amla. Para sahabat Rasulullah SAW melakukan akad pemesanan pada zaman Nabi SAW. Dan kami tidak pernah bertanya kepada mereka apakah mereka punya tanaman atau tidak. Jadi tidak disyaratkan orang yang kita pesan terhadapnya itu dia apa punya apa barang itu. Tidak disyaratkan. Tapi yang disyaratkan adalah dia apa? Sanggup menghadirkannya pada waktu yang ditentukan dengan ukuran dan sifat yang telah dijelaskan. Jadi kita pesan umpamanya ya ini kan yang sudah maklum juga kan, kita sering pesan kepada orang yang tidak, dia bukan apa petani, dan itu kita pesan apa, tolong beliin mangga kan, padahal dia bukan petani mangga, enggak punya pohon mangga juga. Itu boleh. La yafsudu al-aqdu bis-sukut an mawdi'il qabdi. Akad tidak menjadi rusak dengan diamnya dari menentukan tempat penyerahan barang. Kan di dalam hadis tadi disebut tidak disyaratkan apa? Ditentukan tempat penyerahannya kan? Ya. Makanya di sini seandainya kedua pihak antara penjual dan pembeli itu tidak menyebutkan tempat apa penyerahan, maka akad salam apa sah saja. Karena dalam hadis tidak disebutkan, Rasulnya menjelaskan apa? Man asrafa fi syai'in falyusri fi kailin ma'lumin awaznin ma'lumin ila ajalin ma'lum, hanya disebutkan apa takaran, ukuran dan waktu, tidak disebutkan tempatnya. Seandainya tempat itu menjadi syarat dalam keabsahan akad salam, maksudnya akad, apa, tempat penyerahan, tentu Rasulullah SAW menyebutkannya sebagaimana menyebutkan takaran, timbangan, dan waktu. Nah, ini akad salam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.